Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathiro amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita masih bisa berupaya mengalahkan hawa nafsu kita untuk tetap bisa menjadi pendengar, menjadi seorang penuntut ilmu meskipun hanya melalui jaringan internet. Ketahuilah bahwa manakala seseorang berazam untuk melakukan suatu ibadah namun dia terhalang daripada melakukannya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah catat untuknya pahala yang sempurna. Dan demikian juga tatkala seseorang sudah terbiasa menjalankan amaliyah, ibadah, lalu jatuh, menimpanya suatu keadaan, sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas ibadah yang biasa dia kerjakan, insyaAllah, juga Allah tetap catat untuknya pahala yang sempurna. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, "Idza maridul 'abdu," apabila seorang hamba sakit, "aw safar," atau melakukan safar, "kutibalahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihan," kemudian dia terhalang daripada mengerjakan suatu amaliyah rutinitas yang biasa dia kerjakan di waktu sehat dan di waktu mukimnya, tercatat untuknya pahala seperti yang dia kerjakan di waktu sehat dan di waktu mukimnya. Demikian keadaan kita saat ini. Masa-masa fitnah, masa-masa ujian. Ya. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin suatu saat ditakdirkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka karena rutinitas yang biasa kita kerjakan, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala seperti yang biasa dikerjakan di hari-harinya. Sebagai contoh, seseorang yang rajin sholat berjamaah, 5 waktu selalu berjamaah, suatu ketika keluar aturan dari pemerintah, larangan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena pandemi ini. Maka siapa yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia akan tetap tercatat pahala sempurna tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang biasa dia kerjakan di waktu hari-harinya sholat berjamaah di masjid. Demikian seseorang yang biasa melaksanakan menghadiri kajian pekanan. Sudah sekian bulan karena pandemi ini juga tidak ada kajian. Nah, maka orang yang biasa kerjakan, hadir di kajian, hadir di majlis, insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala sempurna. Sebagaimana pahala yang dia dapatkan setiap dia menghadiri kajian di hari-hari sebelum terjadinya pandemi. Demikian seseorang ketika sehat, rajin sholat jamaah, rajin beramal soleh, puasa. Ketika seseorang dalam keadaan kaya, dia biasa sedekah kepada saudaranya, kepada orang-orang fakir, kepada orang miskin. Kemudian datang masa sakitnya, jatuh masa miskinnya, sehingga dia tidak bisa beramal seperti yang biasa dikerjakan. Allah akan tetap catat untuknya pahala sempurna. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri dan saudara-saudara sekalian untuk betul-betul mensyukuri sisa usia kita yang sedikit ini. Karena kita tidak tahu. Sama sekali kita tidak tahu bagaimana keadaan kita besok atau lusa. Masihkah kita bisa sehat sholat berjamaah? Masihkah kita bisa menghadiri sholat jamaah? Nah, itu kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita rajin melakukan ibadah tersebut, maka meskipun tidak bisa mengerjakan hal itu dikarenakan keadaan itu, maka Allah tetap akan catat pahala yang sempurna. Nah, orang yang biasa mudanya rajin beramal soleh, datang masa tua, dia terhalang melakukan ibadah, dia pun akan tetap mendapatkan pahala sempurna. Maka usia kita yang sedikit ini, gunakanlah untuk mencari pensiunan akhirat. Nah, di saat kita tidak bisa lagi beramal soleh, di saat tubuh kita sudah melemah, tidak kuat untuk beramal, namun kita mempunyai pensiunan pahala disebabkan kita adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang dosa besar. Pekan yang lalu kita sudah mengambil dosa besar yang kelima, yaitu tidak menunaikan zakat atau menahan zakat. Dan malam hari ini insyaallah kita akan mengambil pembahasan tentang dosa besar yang keenam, yaitu berbuka di Ramadan tanpa uzur. Ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan itu salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam. Maka siapa yang meninggalkan rukun Islam tanpa adanya uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat, ia tergolong telah melakukan dosa besar. Secara umum. Secara umum, apapun itu rukun Islam yang dia tinggalkan tanpa uzur, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Meninggalkan sholat, dosa besar. Meninggalkan puasa, dosa besar. Meninggalkan zakat, meninggalkan haji tanpa uzur, juga termasuk dosa besar. Dan pada dosa besar yang keenam ini, yaitu tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan, telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa." Ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan dan dosa besar bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah di antara hikmah puasa Ramadan. Di antara hikmah puasa secara umum, yaitu menjadikan orang yang berpuasa bertakwa kepada Allah. Wa hadza musyahad, ini disaksikan oleh semuanya. Ketika orang sedang berpuasa, sedikit dia berbuat maksiat. Bahkan sekuat mungkin dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga lisannya, dia jaga hatinya, dia jaga kemaluannya. Ketika seseorang berpuasa, bertakwa mereka kepada Allah. Dan seperti yang kita ketahui, ketika Ramadan saat mereka berpuasa, semua amalan soleh berusaha dia kerjakan. Barakallahu fikum. Tilawah Quran yang biasa tidak pernah tilawah Quran, ketika Ramadan tilawah Al-Quran. Ketika Ramadan yang biasanya tidak pernah ke masjid, ke masjid. Nah, hikmah daripada Ramadan menjadikan hamba-hamba itu lebih bertakwa kepada Allah daripada hari-hari di luar Ramadan. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu tafsir As-Sa'di, nah, bahwa di antara keutamaan puasa itu menyempitkan jalannya syaitan di tubuh kita. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasannya syaitan itu berjalan di dalam hati, di dalam aliran darah kita, majrod dam. syaitan ikut mengalir di dalam aliran darah kita. Maka dengan berpuasa, aliran darah menjadi lemah sehingga syaitan pun lemah untuk menggoda manusia. Nah, barakallahu fikum, ya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Juga tadi surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam ini terbangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Rukun Islam yang pertama, pondasi yang pertama. Nah, wa iqami sholat, dan menegakkan sholat. Rukun Islam yang kedua. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Wa shaumi ramadhan, dan berpuasa ramadhan. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, puasa dulu baru haji. Dalam riwayat ini disebutkan haji dulu baru puasa. Nah, adapun urutannya yang kita ketahui adalah 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, dalil inilah yang menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Jangankan yang meninggalkan puasa tanpa uzur, yang berpuasa sekalipun, ketika dia bermudah-mudahan buka, padahal belum waktunya berbuka, di pertengahan dia sudah berbuka, atau sudah tahu waktunya, belum yakin, belum mantap di sisinya, sudah berbuka, tapi dia berbuka, diancam dengan siksaan yang keras. Ya. Apalagi, terlebih lagi yang tidak puasa dengan sengaja. Yang berpuasa saja, jika dia berbuka, meninggalkan puasa, ya, berbuka puasa, sebelum habis waktu untuk berbuka, atau sebelum datang waktu berbuka, diancam dengan siksa yang keras. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, sungguh Allah telah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainana ana naimun, ketika aku tidur, id atani rajulani, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku." Mimpinya Nabi itu wahyu. Ya, mimpinya Nabi itu wahyu. Bisa dijadikan hukum, bisa dijadikan landasan. Berbeda dengan mimpi kita, itu hanya bunga tidur. Ataupun mimpi yang betul, tapi tidak bisa dijadikan hukum. Nah, fa'akhoda bidob'ayi fa'ataya bijabalan wa'ron. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Fa'kola, kemudian keduanya mengatakan, is'ad, naiklah. Hatta idha kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sampai di atas gunung, fa idza ana bisautin syadidin, ketika di atas gunung aku mendengar suara yang sangat keras. Kemudian fakultu, aku berkata, kata Nabi, ma hadhil aswat, bertanya kepada dua orang yang membawa beliau di dalam mimpi itu, suara apa ini? Qala, kemudian salah satu dari mereka menjawab, hadza wa'u ahli nar, ini suara atau teriakan penghuni neraka. Tsumma intalaqa bi fa idza biqaumin mu'allaqin bi'araqihim musyaqqati asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian aku dibawa, setelah Nabi mendengar suara teriakan penghuni neraka itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa. Dan tiba-tiba beliau melihat suatu kaum yang kakinya digantung Ini kaki di atas, kepala di bawah. Nah, terjungkir. Pipinya sobek. Pipinya robek. Tasilud dam yang mengalirkan darah. Fakultu, aku pun bertanya kepada orang tersebut, siapa haula, siapa mereka? Maka Nabi sallallahu malaikat itu atau dua orang yang membawa Nabi itu menjawab, "Nam haula illadzina, mereka itu adalah orang-orang yuftirun yang berbuka qabla tahillati shaumihim, sebelum mengakhiri puasanya." Yakni sebelum waktunya berbuka. Berpuasa tapi berbuka sebelum datang waktunya. Lihat ya, hadis rawahu Ibnu Hibban, Al-Hakim bin Khuzaimah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia berpuasa, tapi dia bermudah-mudahan saat berbuka. Nah, di akhirat akan disiksa dengan keadaan terjungkir, kepala di bawah dan kaki di atas, dan mulut atau pipi yang robek mengalirkan darah. Na'udzubillah. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya orang yang mampu untuk berpuasa, jangan dia bermudah-mudahan meninggalkan puasa Ramadan. Karena di satu sisi pahalanya besar, siksaannya pun besar bagi orang yang meninggalkannya tanpa udzur. Lalu bagaimana bagi orang yang meninggalkannya tanpa udzur? Apakah ada qadha? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur tidak ada qadha baginya, melainkan wajib atasnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, keluar dari waktunya meninggalkan sholat tanpa udzur, maka tidak ada qadha atasnya, melainkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, karena dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, sebab puasa, sholat itu adalah ibadah yang mempunyai waktu. Maka siapa yang meninggalkan ibadah tersebut keluar waktu dengan sengaja, dia telah keluar daripada syarat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia tidak akan teranggap puasa sekalipun dia mengqadha. Nah, barakallahu fikum. Karena qadha puasa hanyalah bagi yang meninggalkannya karena uzur syar'i. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan sepertinya penting juga bagi kita untuk mengetahui uzur-uzur apa saja yang diperbolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa Ramadan. Di sini saya nukilkan dari kitab Fiqhul Muyassar tentang al-a'zar awrak. Nah, di dalam kitab Fiqhul Muyassar tentang al-a'zarul mubihah, uzur-uzur yang dibolehkan lil fitri untuk berbuka. Nah, yang pertama, al-maradu wal kibaru, sakit dan usia renta. Fayajuzu lil marid, maka dibolehkan bagi orang yang sakit. Alladhi yurja bur'uhu al-fitru, yang sakitnya diharapkan kesembuhannya untuk berbuka. Sakit demam, enggak kuat puasa. Sakit perut misalnya, tidak kuat puasa. Ya. Maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Sekalipun dengan sakit yang sementara, bukan sakit yang terus-menerus seperti sakit ginjal, sakit jantung gitu kan. Ini hak sakit kambuhan. Boleh bagi dia, kalau memang tidak kuat untuk berpuasa, boleh berbuka. Faidha bari'a, maka apabila dia telah sembuh dari sakitnya, wajib alaihi qadha, wajib atasnya untuk mengqadha, untuk mengganti al-ayyamul lati aftaraha, hari-hari yang telah dia tinggalkan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang lain. Nah, maka orang yang berpuasa, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Wal kibar, adapun orang yang tua renta, orang yang tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, cukup bagi dia membayar fidyah. Nah, kenapa tidak wajib qadha? Karena dia sudah tidak kuat puasa, sudah tua renta. Semakin hari keadaannya semakin buruk, keadaannya semakin lemah, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha, melainkan adalah membayar fidyah. Memberi makan orang miskin satu hari, satu kali. Nah, berarti kalau 30 hari puasa, 30 orang miskin. Boleh setiap hari dia memberikannya, hari pertama, sore hari atau pagi hari memberi orang miskin. Kemudian hari kedua, atau boleh dikumpulkan. 10 hari dia tidak berbuka, dia tidak berpuasa, dia kumpulkan 10 orang miskin, dia berikan sekaligus. Ya, makannya. Nah, ini. Kemudian, demikian juga dengan orang yang sakit, kalau memang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, orang yang sakitnya terus-menerus, maka boleh bagi dia memberi makan fidyah saja. Ya, tidak ada qadha, karena sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, sudah sakit parah misalnya. Atsani, uzur yang kedua, as-safar, safar. Fayubahu lil musafir al-fitru, maka dibolehkan bagi orang yang musafir untuk berbuka fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wajibu alaihi qadha, dan wajib atasnya untuk mengqadha. Sebagaimana firman Allah, faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kalian sakit au ala safar atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari-hari yang lainnya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Safar, selama dia dalam keadaan safar, kuat ataupun tidak kuat berpuasa, boleh baginya untuk berbuka. Misal saya safar ke Rangkas, ini perjalanan 2 jam, dan itu sudah termasuk safar. Kuat tidak kuat, saya boleh musafir tersebut untuk tidak berpuasa. Nah, kuat tidak kuat, dia boleh tidak berpuasa. Nah, karena disebutkan di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh orang, salah seorang sahabat yang mau safar, kata Rasul, insyita fasum, kalau kamu mau berpuasalah. Wa insyita faftir, kalau kamu mau berbukalah. Nah, hadis rawahu Bukhari. Artinya orang yang safar diberikan kelonggaran, kemudahan, mau puasa ataupun tidak. Tapi ingat, nanti ada qadha atasnya. Ada qadha atasnya. Mana yang lebih afdol ketika berpuasa, ketika safar, berbuka atau puasa? Dikembalikan kepada musafirnya. Kalau memang dia orang yang kuat untuk berpuasa, maka afdolnya tetap berpuasa. Namun jika dengan berpuasa akan melemahkan dirinya, bahkan membahayakan dirinya ketika safar, maka afdolnya berbuka. Nah, afdolnya berbuka. Apalagi kalau sampai membahayakan dia, dia supir, akan membahayakan dia dan orang lain kalau misalnya pingsan atau enggak kuat kecelakaan, na'udzubillah. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, udzur yang ketiga, al-haidu wan nifas. Wanita haid atau nifas. Nah. Wanita haid tidak wajib berpuasa. Demikian juga wanita nifas, wajib atasnya nanti untuk mengqadha di hari-hari yang lainnya. Bahkan haram hukumnya orang yang haid ataupun nifas berpuasa. Nah, ini untuk para wanita. Sebagai contoh, ketika dia berpuasa, masih suci. Begitu 6:30, haid, keluar darah haid. Wajib atas dia untuk berbuka. Tidak boleh melanjutkan. Duh, tanggung dah lah, saya 6:00 saja. Nah, dia berdosa. Ya, karena dia sudah tahu keadaan dia sedang haid. Sudah keluar darah haidnya. Dan nanti dia mengqadha di hari yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini wanita haid dan nifas. Kemudian yang keempat, di antara yang dibolehkan untuk berbuka, alhamlu warido atau walmurdi. Wanita yang sedang hamil ataupun menyusui. Nah, jika memang khawatir membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya. Ingat ya, para wanita, para akhwat, catatannya, wanita hamil, wanita menyusui, dia boleh berbuka dengan syarat ada kekhawatiran membahayakan dirinya atau janinnya. Tapi kalau wanita hamil atau menyusui itu tahu keadaan dia kuat, ya, tidak membahayakan dirinya, dia badannya kuat, bugar, dan tidak ada masalah dalam kandungannya, wajib atas dia untuk tetap berpuasa. Gak boleh, oh saya kan lagi hamil, saya kan lagi menyusui, makan saja. Nah, gak boleh kalau kamu kuat, kamu tahu dirimu, keadaanmu kuat, lalu berbuka dengan semaunya, tidak boleh. Nah, di sini dikaitkan wanita hamil dan menyusui adalah kalau takut, khawatir membahayakan dirinya atau janinnya, baru dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Maka kesimpulannya, sebab-sebab yang dibolehkan untuk berbuka ada 4. Yang pertama, sakit, ya. Masuk sakit di sini juga orang tua tadi karena sakitnya yang sudah tua, usia renta. Kedua, safar, bepergian. Ya, ketiga, haid dan nifas. Dan yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Kalau khasyatal halak ala nafsihima, kalau keduanya khawatir akan membinasakan dirinya atau janinnya. Nah, namun jika dia kuat, maka tetap wajib untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, tafadhol ditulis di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.